الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah kemudian untuk diamalkan. Namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidzah yang bertanya tentang masalah ini dan terus berulang pertanyaan ini dari banyak tempat, dan ana melihat juga sama di ma'had kita ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saut bil adhkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Anda ingatkan talabatul ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadis Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai, ketika aku mendengar suara jahr, zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lainnya, diriwayatkan lima muslim, ma kunna, perhatikan, ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna, jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minadz dzikir, dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnul Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan qauluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaydi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaydi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fa kana ya'rifu inqidha' as-salat bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fa kana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidh al-kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau tadi mazhabnya Syafi'i, sekarang mazhabnya Hambali. Qala warawa al-Imam Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr qultu lahu innan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yang bin Dinar bihi, yakni dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu, qala Abdullah, raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah bitakbir. Haula akhaduhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib lima waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadis Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatadz dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil-imam al-jahr bil-dhikr wal-du'ai akiba salawat bihaithu yusmi'u al-ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Zubair selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was-sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat ataupun tentang sedekah ataupun tentang puasa ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'us sawti bit talbiyah, wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'us sawt fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sawtahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr, kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, ila akhir al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat, kana ya talabatal ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sawtihi al-a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bisawtihil a'la. Faham itu makna bisawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bisautihil a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullah, yaqulu bisautihil a'la, wahiya bima'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la. Nah, kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'i as-saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'u as-saut bihadad zikir au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu, ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bi dzalika sauta. Dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i, qala bi sautihi al-a'la. Itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fa kharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utsbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab An-Nasa'i dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utsbah, qala shalla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila janbi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dzalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku salat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fa sami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini. Kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Al-Baghawi, kemudian hadis Abdullah Ibnu Amr Al-As dan juga sama dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an, kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في شرح العمدة dalam syarah Umdatul Ahkam, قال هذا هو الصواب وهو رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة وقد ذهب الإمام أحمد إلى سنيته. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai sholat lima waktu. Dan Al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is sauti. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya. Karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya. Di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud hadis ini? Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang enggak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik, qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian, hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bizzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai sholat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu, dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara berzikir akibat as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan. Watamamul mutaba'ah. Antusta'mal an-nusus. Kullum minha fi mahallih. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu thariqatu ahlil bid'ah. Kenapa ahlil bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahallih, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama, bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan, bukan demikian tempat dalil ini. Enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud. Sebab munculnya hadis ini. Yaitu dalam sebuah perjalanan safar. Rasulullah SAW melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya, kenapa dia pingsan? Coba perhatikan. Kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu sha'imun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Qala al-ulama, man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Walam ya'ibis sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sa'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya berzikir mengeraskan suara saat berzikir akibat shalawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, berarti fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bi muradillahi min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat Id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan, karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil, kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah an tustahmal an-nusus kullum minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirihi. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Ayo. An-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansukhkan yang baru. Ini syarat pertama. Faham tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilai. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus atau ini mungkin barakal mutlaqun muqayyad atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Oh ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jama' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal ashal. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahami? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan bahwa itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama-ulama atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, hadis Ibn Abbas, Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadis inna raf'as sauti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafiz, yaitu Ibnu Hajar, fihi, ay dalam hadis ini, anna mithla hadza 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz, ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal Muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Naam, Sahih Al-Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur Muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddits, wa fihi, fi hadzal hadits dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, 5 pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga 8:30 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Bas adalah ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Bas atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Kathir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sins, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala law qala, kalau seandainya Al-Hafiz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah, kalau Hafid mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr, lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafid menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham? Al-Hafid tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan, al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak mazhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz. Yustahab raf'u as-saut bitakbir wa az-zikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an, qala Ibn Hazm fil Muhalla mas'ala wa raf'u as-sauti bit takbir isra kulli salatin hasan, mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas. Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiya al-adhkar allati yushra'u al-jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan takbir saja, istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, ajaba fadilatuhu biqauli al-azkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'da al-maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'da as-salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadis Ibn Abbas qala lima sabata fi sahih al-Bukhari min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadis Ibn Abbas ini, bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahli ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit ta'lim Wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi as-sunnah la batula katsirun min as-sunan bi hadhihi at-tariqah. Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak, kata Syekh, sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok gak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da salat. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara alladziina ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghniya' sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghniya. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat? Selain tasbih, tahmid, tahiyyah, sahabat misalkan selesai sholat, kulu, istaghfiru rabbakum thalatha. Apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatut ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapkannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, gak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatut ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, Sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin Nabi. Kana ala ahdin Nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fastawabu. Qala faqad 'allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Nah. Fastawab fi hadza annahu yushra' adbar as-salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit tahlil aw bit tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam wa minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat Anda kalian, al-mu'arrakh bis syahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, an al jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada shalah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataid wa la mu'tiya ila akhiril hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf. Wal khalaf, dan ulama al khalaf juga. Li hadith Ibn Abbas wal Mughirah wal jahr amun fi kulli dhikrin masyru'in ba'da salat sawan kana tahlilan au tasbihan au takbiran au tahmidan li umum hadis Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Taimiyah. ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuki bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi." Jahr bis-sauti bidzikr ba'da shalah, kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dzalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dzalika fa'alimuhu. Naam, fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dzalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali. Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, iya ya, idan sabat. Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, Nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adabillah bil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan. La ustad ulum, wa la ustad fulan, wa la ustad fulan. Tidak ada yang mengamalkan. As'aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah inda talabatil ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fakaifa indal awam. Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan. Generasi adik-adik kita sudah gharib lagi. Menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufa. Trukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatawa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al. Ma hukmu raf'us sawd bil-zikr ba'da salat. Salatul faridah. Wahal ya'ummu jami'as salawat. Amfis salawat mu'ayyana. Nah. Pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir? Dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajnai bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun saya tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun saya tidak menyebutkan dalil. Wala min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Utsaimin, Sulaiman bin Sa'man, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lajnah melanjutkan, yusra' raf'us shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah. Lima sabata min hadis Ibn Abbas, disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur al-Darab, dalam fatwa Nur al-Darab yang disiarkan di Iza'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernama fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salatil maktubah kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan. Sering ikhwan seperti apa sih Ustaz suaranya dikeraskan itu? Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidh dan yang lainnya, karena Ibnu Abbas kharijal masjid mendengar. Fakana Ibn Bas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan Ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Nah, barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas. Kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari, barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram, antum tahu hadis bahwa as-shalah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang masuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamualaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai salat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, "Loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu?" Karena Nabi melakukannya. Karena sahabat melakukannya, selesai. "Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umrah?" Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Lu kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, "Imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi." Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. "Wa imma annaka ta'taqid," atau Anda berkeyakinan, "anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa." Loh, Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dzambillah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil. Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qira'ah. Nah, disebutkan bahwa qira'at ayatul kursi dan qira'at al-mu'awwidzatain tergolong qira'ah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qira'atul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama. Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu a'lam. Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Nggak usah diamalkan, iya kan? Nah, antum kok anak lihat nggak pernah zikir pagi, nggak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini faedah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, nggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun. Ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah, berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha tidak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Tidak takut riya. Nah, saya sholat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhaj sunnah. Manhaj sunnah manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah, jangan. Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis, dalil-dalilnya dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syekhul Islam, Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibn Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini? Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melagukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita. Nah. Apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya. Nah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah ta'min, sampai anak katakan masalah ta'min pun thalabatul ilmi tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjahrkan. Terkait amalul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah. Demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamu ada. Naam, fadal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, lah bas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, lah bas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas beda kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya sabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.